نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال بدنا أعزكم الله دي سورة المعارج. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang hari kiamat dan tentang orang-orang yang menyaksikan hari kiamat dari kalangan kufar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Seseorang dari kalangan musyrikin meminta untuk disegerakan turunnya azab untuk dirinya, untuk kaumnya, dengan bentuk ejekan, memperolok-olok, karena mereka menyaksikan azab itu. Mereka tidak mengimani adanya hari kiamat. Mereka mengatakan, mana itu azab? Kalau memang benar adanya, datangkan sesegera mungkin. Menantang dia. Minta untuk disegerakan azab itu. La haula wala quwata illa billah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil kafirina laisa lahu dafi'ah. Kalau memang sudah datang azab itu, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menolaknya. Apakah azab itu di dunia atau azab itu di hari akhirat kelak. Tidak akan ada yang bisa mengelakkan diri daripadanya. Tidak ada yang bisa menolaknya. Dan kalau kiamat telah datang, maka ini sudah pasti. Karena boleh jadi di dunia orang itu diberi tangguh sampai kematian datang menjemputnya. Di saat kematian itulah dia diadab, atau menjelang kematiannya, dan terus menerus sampai ditegakkannya hari kiamat, sampai dia masuk ke dalam api neraka. Kalau hari kiamat ya jelas dan pasti. Allah mengatakan minallahi dil ma'arij. Barakallahu bikum. Ma'arij ini adalah jalan, barakallahu bikum, yang biasa dilewati dan ditempuh oleh para malaikat untuk naik ke langit. Barakallahu fikum. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, yang senantiasa malaikat dan Jibril, ar-ruh di sini Jibril, naik turun untuk urusan yang Allah tugaskan kepada mereka. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Dalam satu hari, yang kadar satu hari itu dibanding dengan kehidupan manusia yang mereka alami, yang mereka lewati, Tilawah 50 alf sana, 50 ribu tahun. Barakallahu fikum. Kalau perjalanan manusia, subhanallah. Perjalanannya sangat panjang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keadaan akhirat tidaklah seperti keadaan di dunia ini. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh dianggap remeh, dianggap enteng kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menasihati dan mengingatkan Rasul-Nya, fasbir sabran jamila. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau wahai Rasul dengan sabar yang indah. Sabran jamila adalah kesabaran yang tidak ada barakallahu fikum jazak. Baik. Kondisi seseorang tidak sabar, itu namanya jazak. Dalam bentuk ungkapan kata-kata atau tindakan perbuatan, barakallahu fikum, merusak, memukul, merobek-robek pakaian, menggunting rambut, itu namanya jazak. Ungkapan menunjukkan tidak sabarnya dia. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan fasbir sabran jamila, bersabarlah engkau dengan sabar yang indah. Sabar yang tidak ada keluh kesah. Barakallahu fikum. Sabran jamila. Kita diperintah semuanya untuk bersabar dan terus bersabar musibah apapun yang menimpa kita. Dan hendaknya kita melihat, jangan ditengok hanya pada musibah itu, tapi hendaknya ditengok apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersabar. Barakallahu fikum. Yang dengannya kita tidak akan putus asa, tidak akan terpuruk. Rasa sakit iya, menderita iya, barakallahu fikum. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah berkata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran, bertingkah yang menunjukkan tidak sabaran dia. Maka ketika dia bersabar dan yakin bahwa semua telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Walladzina idza asabatuhum musibah, dan ada pun orang-orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia pun mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, di bawah kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini diucapkan disertai dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, pahalailah aku atas musibah yang menimpa aku ini, dan berikanlah untuk aku ganti dari apa yang engkau telah ambil. Maka Allah akan mempahalai dia dan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang bersabar, Allah akan memberikan untuknya apa yang lebih baik. dari apa yang menimpanya dan akan mempahalainya dengan pahala yang luar biasa. Fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Ini bersabar karena barakallahu fikum, beliau alaihi salatu wassalam ketika berdakwah tidak sedikit gangguan yang beliau dapatkan, halangan, rintangan, cemoohan dari orang-orang, bahkan usaha upaya untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah diperintah oleh Allah bersabar. Taib. Bersabar. Dan kuatkan dia. Taib. Bersabar ya akhi, yang kuat sabarnya. Paham? Yang tegar. Demikian kalau kita menasihati orang. Barakallahu fiik. Yang sabar, yang kuat sabarnya. Baik. Kita kuatkan dia. Ingatkan dia. Sama itu minta abu keluhan. Taib. Ahsannya diganti dengan zikir. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Diganti dengan zikir. At-ta'awuh namanya. Dicatat juga. Baik. Kalau kita mengeluhkan ke dokter atau ke tabib, barakallahu fikum, tidak mengapa. Kalau sekedar mengeluhkan apa yang didapatkan dan tidak ada rasa penentangan akan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak apa-apa. Karena beliau sendiri mengatakan ketika Aisyah mengatakan wa ra'sa, duhai sakitnya kepalaku, maksudnya jangan ngeluhkan sakit kepala. Kata Rasulullah, bal ana wa ra'sa, bahkan saya ini sakit sekali kepalaku. Tidak mengapa. Untuk disampaikan kepada orang yang ada di dekatnya. Baik. Dia sampaikan ke keluarganya, afwan ana mau istirahat dulu, ana sakit kepala. Supaya orang paham bahwa dia lagi kondisi kurang enak badan, kurang sehat. Sehingga tidak muncul sangkaan buruk dari orang-orang. Ini tidur aja kerjanya. Padahal dia lagi kondisi kurang sehat. Disampaikan, kalau kurang sehat. Tidak mengapa. Harus bersabar. Terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam berdakwah tidak sedikit rintangan. Barakallahu, gangguan, bahkan upaya pembunuhan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan beliau, tidak senang dengan al-haq ini. Oleh karena itu nasihat Luqman alaihi salam beliau mengatakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Ya bunayya aqimis salah, wahai putraku tegakkanlah salat, wa'mur bil ma'rufi, dan hendaknya engkau setelah menjadi soleh, menjadi baik, setelah belajar mengetahui ilmu, Hendaknya engkau mengajari dan menyampaikan kepada orang-orang. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Karena tidak akan mungkin kita amar ma'ruf nahi munkar kalau kita tidak tahu mana yang ma'ruf untuk kita ajarkan dan kita perintahkan, mana yang munkar untuk kita halangi orang daripadanya. Untuk nasihati orang jangan melakukannya. Kan demikian. Setelah kita tahu yang ma'ruf, kan kita ajak orang-orang untuk melakukan yang ma'ruf itu. Setelah kita tahu yang munkar, tentunya kita halangi dan larang orang dari kemungkaran itu. Artinya kita dulu yang berilmu dan mengamalkan ilmu itu, kemudian mengajak orang. Tentunya dalam proses mengajak orang untuk melakukan kebaikan ini terkadang barakallahu fikum ada saja gangguan-gangguan, dan itu merupakan ya, cobaan-cobaan untuk naik tingkat barakallahu fikum, untuk diuji kesabaran kita. Kata Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lainnya sebagai ujian dan cobaan, adakah kalian mau bersabar? Barakallahu fikum. Wasbir 'ala ma asabaka inna dhalika min 'azmil umur. Merupakan azimah, perkara yang sangat ditekankan untuk bersabar dengan dakwah ini karena rintangannya banyak. Barakallahu fikum. Capek, lelah. Subhanallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir tersebut menganggap dan melihat bahwa hari kiamat itu sangat jauh dan bahkan tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Wa narahu qariba, dan kami memandang bahwa hari kiamat itu akan ada, datang tidak lama lagi, karena istilahnya kullu atin qarib, semua yang akan datang itu dekat. Barakallahu fikum, akan ada suatu saat kita akan sampai pada titik itu. Baik, selama apapun. Kata Allah, wa narahu qariba, yakni satu yang pasti. Sementara orang-orang kafir menganggap bahwa hari kiamat itu tidak mungkin ada. Barakallahu fikum. Ya, kita hidup, setelah itu mati, selesai. Jadi mereka mengatakan, namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kita ini hidup dan kita akan mati, dan tidak akan ada yang mematikan kami kecuali karena memang waktu. Tua kita selesai, sudah mati. Selesai sudah. La hawla wa la quwata illa billah. Baik. Padahal manusia ini dulunya tidak ada. Sementara untuk mengadakan dirinya yang suatu yang tidak mungkin, bahkan mustahil. Artinya harus dia yakini bahwa ada yang menciptakan dia. Ketika ada yang dia yakini, ada yang menciptakan dia, mengadakan dia, berarti akan ada pula yang membangkitkannya kembali. Barakallahu fikum. Mau atau tidak mau, kalau Allah menghendaki untuk kita ada, kita ada. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika kebangkitan, mau atau tidak mau, Allah akan membangkitkan. Barakallahu fikum. Karena keberadaan kita di dunia ini, lahirnya kita ke dunia ini bukan karena kehendak kita. Kan demikian? Tidak ada seorang pun yang memiliki keinginan untuk lahir dia di atas muka bumi ini. Tidak ada. Tidak ada pilihan dia. Bahwa dia maunya lahir jadi orang Asia mungkin ya. Atau dia lahir jadi orang Afrika mungkin. Lahir dia jadi orang Cina mungkin. Tidak ada. barakallahu fikum, atau orang Arab. Tidak ada seorang pun yang berkeinginan. Ketika yakin kita bahwa ada yang mencipta kita, tidak mungkin kita tercipta sendirinya begitu saja, atau kita menciptakan diri kita, tidak mungkin. Sehingga Allah mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta dari sesuatu yang tidak ada, atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka? Baik. Kalau kita sudah paham asal muasal kita, bahwa kita dicipta, berarti Allah Subhanahu wa taala pula yang akan membangkitkan kita, mau atau tidak mau. Sama seperti penciptaan, mau atau tidak mau. Allah yang telah menghendaki bahwa kita ada di atas muka bumi ini. Yawma takunu as-sama'u kal muhl. Baik. Di hari langit itu sama seperti zait, sama seperti minyak. Wa takunul jibal kal ihn. Dan jadilah gunung-gunung itu sama seperti kapas yang berterbangan, berhamburan, pecah, meletus. Baik. Meledak. Sehingga sama seperti kapar, kapas. Berterbangan, berhamburan ke sana kemari, bebatuan. Wala yas'alu hamimun hamima. Dan tidak ada seorang pun kekasih yang menanyakan tentang kekasihnya. Tidak akan ada. Tidak akan ada orang yang mau peduli dengan siapa-siapa. Semua orang peduli hanya dirinya sendiri. Tidak lagi peduli dengan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudaranya. Tidak akan ada yang peduli. Semua urus diri masing-masing. Kalau di dunia mungkin masih ada kepedulian, ya kan? Masih ada kepedulian, masih mau tolong menolong antara satu dengan yang lain. Hatta kondisi terpuruk terkadang masih mau orang menolong. Tapi ketika di hari akhirat tidak akan ada lagi tolong menolong ini. Kenapa? Karena kondisinya sangat-sangatlah hebat, menyangkut tentang keselamatan. Yubassarunahum. Mereka lihat itu semuanya. Mereka kenali dan mereka alami bagaimana hari kiamat itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Allah telah menegaskan, la yajzi walidun awwaladihi wala mauludun huwa jazin awwalidihi syai'a. Baik. Tidak akan ada seorang ayah yang bisa menolong anaknya dan seorang anak menolong ayahnya, tidak akan ada. Semua ngurus diri masing-masing dan semua mengkhawatirkan dirinya masing-masing. Bagaimana dia berpikir selamat, itu yang ada dalam benak masing-masingnya orang. Baik, bahkan Allah mengatakan, ya waddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumidzin bibani. Ini egonya. Barakallahu fikum. Setiap orang kafir nanti di hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, ya waddul mujrimu, para pelaku dosa, maksiat, kekufuran, kesyirikan, mereka berangan-angan seandainya saja di hari akhirat nanti itu mereka dibebaskan dari api neraka dengan menebus dirinya. Dan siapa yang menjadikan tebusan? Hah? tega dia mau menyerahkan anaknya. Boleh jadi anaknya dulunya di dunia dia yang paling dia sayangi. Anaknya ini yang paling dia sayangi, yang paling dia banggakan, yang paling dia harapkan. Di hari akhirat anaknya ini mau dikorbankan. Ya Allah, masukkan anak saya ini ke dalam neraka biar aku yang selamat. Tidak cukup dengan anaknya, istrinya pun yang begitu mungkin dia cintai di dunia, barakallahu fikum, dia akan mengatakan, ya Allah, masukkan juga ini istri saya, tidak apa-apa, yang penting saya yang selamat. Ego luar biasa. Seandainya saja bisa dia selamat dari api neraka dengan mengorbankan anaknya, istrinya, wahih dan saudara-saudaranya. Masya Allah. Padahal dulunya mungkin di dunia saudara-saudaranya ini yang sangat membela dia. Dia rela mengorbankan saudara-saudaranya jadi tumbal untuk dia. Barakallahu fikum, selamat. Wa fasilatihi allati tuwih, bahkan keluarga kerabatnya, sepupu-sepupunya yang dulunya di dunia yang senantiasa melindungi dia. Tidak cukup itu, wa man fil ardi jamia, ya Allah, masukkan semua orang saat dunia ini ke dalam neraka, yang penting aku yang selamat. Ini ego yang luar biasa. Semua mau dia korbankan untuk keselamatan dirinya. La haula wa illa billah. Maunya dia sendiri yang selamat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membantah keinginan itu. Tidak mungkin. Itu cuma sekedar angan-angan. Tidak mungkin. Karena orang sedunia ini ada yang soleh, tidak pantas untuk menghuni neraka. Dan tidak akan mungkin orang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa orang lain. Lah, semua akan memikul dosa masing-masing. Barakallahu fikum. Sehingga siapa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang beruntung. Dan siapa yang tidak diampuni, maka dialah yang celaka. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sama sekali tidak. Tidak seperti apa yang kalian sangka-sangka. Seperti apa yang kalian angan-angankan bahwa kalian akan selamat dari azab dengan mengorbankan mereka-mereka ini, manusia-manusia selain Anda. Barakallahu fikum. Semua orang akan memikul dosa masing-masing. Yahmiluna uzarahum kamilatan yaumil qiyamah. Semua akan memikul dosa masing-masing sempurna. Allah juga menegaskan, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak akan ada seorang pun yang mau memikul dosa orang lain. Semua akan memikul dosa masing-masing. Dan semua akan mendapatkan apa yang telah diusahakan. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada yang akan didapatkan oleh seorang kecuali apa yang telah dia usahakan. Barakallahu alaikum. Penghuni sorga, Allah mengatakan, udukhul jannata bima kuntum ta'malun. Barakallahu alaikum. Masuklah kalian sorga, ke dalam sorga, karena apa yang kalian dulunya lakukan di dunia. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah." Makan dan minumlah, berbahagialah karena apa yang dulunya kalian lakukan di dunia dari kebaikan, amal soleh. Subhanallah. Jadi tidak akan mungkin ada orang yang akan mengorbankan orang lain untuk keselamatannya nanti di hari akhirat. Lah, semua akan memikirkan diri masing-masing. Cuma di sini Allah mengingatkan bahwa betapa egonya nanti manusia. Barakallahu bikum. Kalla, sama sekali tidak, tidak seperti apa yang kalian sangkakan. Innaha lawa, sesungguhnya api neraka itu sangat bergejolak. La haula wa quwwata illa billah. Baik, kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Baik. Dari awal ayat tentang orang-orang yang menantang. Baik. Kapan datangnya azab, kapan datangnya hari kiamat. Dan Allah pastikan bahwa akan ada nanti hari kiamat. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa mengelak dan menolak kalau azab telah datang. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bersabar dengan sabar yang indah yang tiada keluh kesah di dalamnya. Baik, karena yang namanya kiamat adalah sesuatu yang pasti. Allahumma salli ala Rasulillah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.